Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki atau beranjak ke soal yang ke-27. Ma hukmu ta'liq at-tamaim wal hajab? Apa hukum menggantungkan jimat dan pelindung? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-jawab, hadhihi al-mas'alatu a'ni ta'liq الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين. Masalah ini yang aku maksud yaitu menggantungkan pelindung dan jimat-jimat terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, jenis yang pertama, an yakuna al-mu'allaku min al-Qur'an, yang digantung itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qad ikhtalafa fi dhalika ahlul ilmi salafan wa khalafan. Dan telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dahulu maupun belakangan. Fa minhum man ajaza dhalika, di antara mereka ada yang membolehkan. Wara'a annahu dakhilun fi qawlihi ta'ala, dan memandang bahwa yang seperti itu masuk dalam kategori firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifa', sesuatu yang menjadi obat, sebagai obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlihi ta'ala juga masuk dalam kategori firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai barakah. Wa anna min barakatihi an yu'allaq, dan termasuk dari keberkahan Al-Quran itu digantung. Liyudfa'a bihi su' atau liyudfa'a bihi su', untuk ditolak dengannya kejelekan. Bisa untuk menangkal keburukan. Maka digantung ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk kaligrafi atau tulisan-tulisan di kertas, digantungkan di rumah, di depan pintu, dan yang semisalnya. Wa minhum man mana'a dzalik, dan diantara ulama ada yang melarang. Wa qala, dan menyatakan, inna ta'liqaha lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sababun syar'i yudfa'u bihi su'au yurfa'u bihi, bahwa menggantungnya itu tidak sabit, tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dia adalah sebab syar'i untuk mencegah kejelekan atau mengangkat keburukan sebagai penangkal atau apa yang sudah terjadi dari kejelekan, dari musibah, dari penyakit, diangkat dengan ayat-ayat tersebut dalam bentuk jimat. Wal aslu fi mithli hadhihi al asya at-tauqif. Dan asal dalam masalah ini adalah tawakuf, kata Syekh. وَهَذَا الْقَوْلْ هُوَ الرَّاجِحِ, dan pendapat inilah yang rajih. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمْ وَلَوْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ, bahwa tidak boleh menggantung jimat-jimat meskipun itu dari Al-Quran. Maksud tawakuf di sini bukan tidak berpendapat ke sini, berpendapat ke sini, tapi al-wukuf. Inda nusus asy-syar'iyyah. Wa la yajuzu aydan an tuj'ala tahta wisadatil mariyut. Dan tidak boleh pula dijadikan atau ditaruh di bawah bantalnya orang sakit. Au tu'allaq fil jidar wa ma asbaha dzalik, atau digantung di dinding-dinding dan yang semisal dengannya. Wa innama yud'a lil mariyid wa yuqra 'alaihi mubasharah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Tetapi yang dilakukan adalah mendoakan orang sakit dan dibacakan kepadanya secara langsung Al-Quran, doa-doa ruqyah, sebagaimana yang telah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang demikian ini, barakallahu fikum, termasuk datang dari sahabat Abdullah Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud membenci yang demikian ini. Yakrahu dhalika, makruh. Namun barakallahu fikum, istilah makruh sebagaimana pernah kita jelaskan, terjadi perbedaan penerapan antara istilah salaf dengan istilah khalaf. Kalau salaf menyatakan makruh, itu maknanya adalah haram. Maknanya adalah haram. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, an yakuna al-mu'allaq min ghairi al-Qur'an al-Karim. Yang digantung itu dari selain ayat Al-Qur'an. Mimma la yufhamu ma'nahu, dari apa-apa yang tidak bisa difahami maknanya. Tulisan-tulisan tidak karu-karuan, enggak jelas apa yang dimaksud. Naam, bacanya bagaimana, serba enggak jelas. Fa'innahu la yajuzu bikulli halin, maka tidak boleh dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Li'annahu la yudra madha yuktab. Karena tidak diketahui apa yang ditulis. Fa'inna ba'dan nas yaktubuna talasin wa asya mu'qadah. Karena sebagian manusia mereka menulis jimat-jimat dan ikatan-ikatan mutadakhilah, yang saling masuk satu dengan yang lainnya, acak-acakan. Ma takadu ta'rifuha wa la taqra'uha, yang hampir engkau tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengenalnya, tidak bisa membacanya. Apa ini, tulisan apa ini, bacaannya apa? Fahadha minal bida'i wa huwa muharram. Ini termasuk bid'ah dan hukumnya haram. Wala yajuzu bikulli hal, wallahu a'lam, dan tidak boleh dalam semua keadaan, wallahu a'lam. Maka tidak boleh menggantung apapun dari ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan itu, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pelindung, sebagai jimat, sebagai penangkal ain, penangkal jin, penangkal sihir, dan yang lainnya. Namun yang dilakukan adalah meruqyah, berdoa, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Soal yang berikutnya, yang ke-28, hal yajuzu kitabatu ba'di ayatil Qur'anil Karim misal ayatul kursi ala awanit ta'am wa syarab li ghardi at-tadawi biha. Apakah boleh menulis sebagian ayat Al-Quranul Karim seperti ayat kursi di bejana makanan dan minuman untuk tujuan pengobatan? Al-jawab, yajibu an na'lama anna kitab Allah azza wa jalla a'azzu wa ajallu min an yumtahana ila hadzal had wa yubtazal ila hadzal had. Wajib untuk kita mengetahui bahwa kitabullah itu lebih mulia, lebih terhormat untuk direndahkan sampai kepada tingkatan seperti ini. Dan membiasakan diri sampai setingkat ini. Kaifa tatibu nafsu mu'minin an yaj'ala kitab Allah azza wa jalla. Bagaimana jiwa seorang mukmin untuk senang menjadikan kitabullah, wa a'zam ayatin fi kitabillah wa hiya ayatul kursi an yaj'alaha fi ina'in yashrabu fihi. Yang termasuk di antara seagung-agung ayat dalam kitab Allah, yaitu ayatul kursi, dia menjadikannya, meletakkannya dalam bejana yang ia minum darinya, wa yumtahan wa yurma fi albayt wa yal'abu bihi sibyan, dibuang, dilempar di rumah, dimainkan oleh anak-anak. Jadi bejana yang kita pakai untuk makan minum, na'am, ditulis padanya ayat kursi untuk tujuan pengobatan. Hadzal amal la syakka annahu haram. Perbuatan ini tidak diragukan keharamannya. Karena barakallahu fikum terkandung di dalamnya bentuk ihanatul Quran, merendahkan Al-Quran. Kita minum di situ, air liur kita nempel, dimainkan oleh anak-anak, dilempar sana dan ke sini. Di gelas plastik misalnya ditulis ayatul kursi, nanti ditaruh di tempat cucian piring. Naam, kadang sebagian orang memasukkan, ya, ada sebagian orang yang punya piring itu dimasukkan di kamar mandi. Piring, gelas. Nah, tidak jarang ada pernah mendapati warung-warung seperti itu. Kalau misalnya ditulis padanya ayat kursi, fahadha min ihanatil Qur'an, termasuk bentuk merendahkan Al-Qur'an. Wa annahu yajibu 'ala man 'indahu syai'un min hadhihi al-awani an yathmasa hadhihi al-ayat allati fiha. Dan dosanya wajib atas orang yang memiliki bejana seperti itu untuk mentamas, menghapus ayat-ayat yang ada padanya. Bi an yadhhab biha ila as-sani' fayatmasaha. Pergi ke tukang untuk bisa dihapus. Kalau memang itu sesuatu yang sifatnya sulit, mungkin ada yang tukang khusus berpengalaman, misalnya diukir atau seperti apa. Naam, kalau sekedar cat-cat biasa ya sudah, tinggal dikasih apa, dikikir, pakai apa misalnya, atau insyaallah lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Fa illam yatamakkan min dzalika fal wajibu alaihi an yahfara laha min makanin tahir wa yadfanuha. Kalau bahkan sampai tingkatan tidak memungkinkan dihapus baik sendiri atau pergi ke tukang, maka hendaknya barakallahu fikum dia menggali tempat yang suci dan ditanam sampai setingkat itu. Wa amma an yubqiyaha mutabazzilah muntahana yashrabu biha sibyan wa yal'abu wa yal'abuna biha fa inna al-istishaa bil Qur'an 'ala hadha al-wajh lam yarid 'an as-salafis salih radhiyallahu anhum. Adapun tetap membiarkannya, na'am, dipakai sehari-hari, dihinakan, makan atau minum darinya anak-anak kecil dan bermain-main dengan benda-benda tadi, maka istishfa' bil Qur'an, mencari kesembuhan dengan Al-Qur'an dengan bentuk atau cara seperti itu tidak datang dari as-salafus salih. Tidak datang dari as-salafus salih radhiyallahu anhum. Baik, soal yang berikutnya. Yata'allamu talabu al-madaris fi ba'di al-biladi al-islamiyah anna madhhaba ahli sunnah huwa. Pelajar-pelajar madrasah, itu sebuah sekolahan mempelajari di sebagian negeri-negeri Islam bahwa madhhabu ahli sunnah adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, mengimani nama dan sifat-sifat Allah, min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil, tanpa mentahrif, merubah maknanya kepada makna lain yang batil, tanpa menta'til, menolaknya, tidak mau menerima, wala takyif, tidak menanyakan bagaimana kaifiyahnya, wala tamtsil, dan tidak mempermisalkan, menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluknya. Wahal taqsimu ahli sunnah ila qismain, madrasah Ibn Taymiyyah wa talamidhihi wa madrasah al-asyairah wal maturidiyah taqsim sahih. Apakah pembagian ahli sunnah kepada dua bagian? Ahli sunnah dibagi menjadi dua bagian. Madrasah Ibn Taymiyyah dan murid-muridnya satu. Dan yang kedua, madrasah al-asyairah wal maturidiyah, madrasah asy'ariyah, maturidiyah, dibagi menjadi dua madrasah, madrasah Ibn Taymiyyah, madrasah asy'ariyah, maturidiyah. Naam, apakah pembagian ini taksim sahih, pembagian yang benar? Wa ma mauqiful muslimu min al ulama al muawwilin, dan apa sikap seorang muslim terhadap ulama yang menta'wil ta'wil nama dan sifat-sifat Allah? Al-jawab, jawabannya adalah la syakka anna ma yata'allamuhu at-talabatu fil madaris min madhhabi ahli sunnah. Tidak diragukan bahwa apa yang dipelajari oleh pelajar di madrasah-madrasah dari madhab, bahwa madhab ahli sunnah yaitu al-iman bi asma'illahi wa sifatih, mengimani nama dan sifat-sifat Allah, min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamtsil. Jenis empat perkara yang kita sebutkan tadi. Ghairi tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamtsil. Huwal mutabiqu lil waqi' bin nisbati li madhhabi ahli sunnah. Itu sesuai dengan kenyataan, terkait dengan mazhab ahlus sunnah. Artinya, seperti itulah keyakinannya ahlus sunnah dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Kama tashhadu bidzalika kutubuhum al-mutawwalah wal-mukhtasarah, sebagaimana dipersaksikan oleh kitab-kitab mereka, baik yang panjang ataupun yang ringkas. Kitab-kitab besar ataupun kitab-kitab yang ringkas. Wa huwal haqqul muwafiqu lima jaa fil kitab was sunnah, dan dialah yang hak, yang benar, yang mencocoki apa yang datang dalam Alkitab was sunnah. Wa aqwalus salaf, wa aqwali as-salaf, dan ucapan salaf. Wa huwa muqtada an-nazar as-sahih wal aql as-sarih, dan itulah tuntutan dari cara pandang yang benar dan akal yang sehat. Walasna bi sadad sard afrad al adillah fi dzalik, dan kita tidak menyebutkan satu persatu dalilnya. Li adami talabihi fi sual, karena memang tidak diminta dalam pertanyaan untuk menyebutkan dalil. Wa innama nujibu ala ma tuliba wa huwa taqsim ahli sunnah ila ta'ifataini fi madrasatain. Tapi kita akan menjawab apa yang diminta, yaitu pembagian ahlus sunnah kepada dua kelompok dalam dua madrasah. Ihdahuma, salah satunya adalah madrasah Ibn Taymiyyah wa talamidihi. Madrasahnya Ibn Taymiyyah dan murid-muridnya. Al-mani'ina li sarfin nususi an zawahiriha, yang mereka melarang, mencegah untuk memalingkan nas-nas syar'i dari zahirnya. Tidak boleh. Ini mazhab ahlus sunnah atau mazhab Imam Ibn Taymiyyah dan murid-muridnya. Tidak boleh untuk memalingkan nas Alkitab was sunnah dari zahirnya. As-saniyah, yang kedua, madrasatul asyairah wal maturidiyah. Madrasah asyariyah dan maturidiyah, al-mujibina li sarfiha an zawahiriha fi asma'illahi wa sifatih, yang mewajibkan untuk memalingkannya dari zahirnya terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fanaqulu, maka kita katakan, kata Syekh, minal ma'lumi anna baina hataynil madrasataini ikhtilafan bayinan fil mana fil minhaj fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatih. Termasuk perkara yang dimaklumi bahwa antara dua madrasah ini terjadi perbedaan yang jelas dalam manhaj berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fal madrasatul ula, maka madrasah yang pertama, madrasahnya siapa? Ibn Taymiyyah. Yuqarriru muallimuha wujuba ibqa'in nusus ala zawahiriha. Menetapkan pengajar-pengajarnya itu menetapkan wajibnya membiarkan nas-nas itu sesuai dengan zahirnya. Fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatih, yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ma'a nafyi ma yajibu nafyuhu 'anillahi ta'ala, disertai dengan menafikan apa yang wajib dinafikan dari Allah Azza wa Jalla minat tamsili aw at-takyif, dari tamsil, menyerupakan, dan takyif, menanyakan kaifiyahnya. Ini harus dinafikan. Kita tidak tahu bagaimana kaifiyah dari sifat Allah, dan kita tidak pernah melihatnya, sehingga tidak boleh untuk kita melakukan tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena kita tidak pernah melihatnya. Nah, wal madrasatu tsaniyah yuqarriru muallimuha wujuba sarfin nusus an zawahiriha. Lah, sementara madrasah yang kedua itu menetapkan para pengajar-pengajarnya wajibnya memalingkan nas-nas dari zahirnya, fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih, yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Wahadhani al-manhajani mutaghayirani tamaman. Maka dua manhaj ini saling berbeda, sempurna perbedaannya. Wa yadhharu taghayyuruhuma bil mithal at-tali. Dan nampak perbedaannya itu dengan contoh berikut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ia memberi nafkah bagaimana ia menghendaki. Al-Ma'idah ayat 46. Waqala fima hakahu an mu'atabati iblis hina aba an yasjuda li Adam bi amrillah. Dan Allah menyatakan pada apa yang dihikayatkan tatkala mencela iblis ketika dia enggan untuk sujud kepada Adam dengan perintah Allah. Qala iblisu, berkata iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu, menghalangimu untuk sujud kepada apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Dalam surah Sad ayat 75. Kalau yang pertama tadi Al-Ma'idah 46. Faqad ikhtalafa muallimu al-madrasataini fil muradi bil yadaini allataini athbathahuma Allah Ta'ala li nafsi. Maka sungguh terjadi perbedaan antara pengajar dua madrasah ini tentang apa yang dimaksud dengan kedua tangan yang keduanya Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat yang telah kita sebutkan. Allah menetapkan untuk dirinya sifat al-yadain, bahwa Allah memiliki kedua tangan. Faqala ahlu al-madrasatil ula, maka berkata pegiat madrasah yang pertama, yajibu ibqa'u ma'nahuma ala zahirihi. Wajib kita membiarkan, menetapkan maknanya sesuai dengan zahirnya. Jadi kita katakan Allah punya tangan. Allah punya dua tangan. Wa isbatu yadaini haqiqiyataini lillahi ta'ala ala wajhin yaliqu bi. Dan kita menetapkan kedua tangan itu secara hakikat bagi Allah, dalam bentuk yang pantas bagi Allah. Allah punya kedua tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ahlu al-madrasati as-saniyah yajibu sarfu ma'naha an zahiriha. Tapi menurut madrasah yang kedua, madrasah Asy'ariyah wal Maturidiyah, wajib untuk dipalingkan maknanya dari zahirnya. Wa yuhram isbat yadaini haqiqiyataini lillahi ta'ala, dan diharamkan untuk menetapkan kedua tangan bagi Allah secara hakikat. Tak boleh kita menetapkan Allah memiliki tangan secara hakikat. Karena mereka memiliki akidah dan keyakinan kalau kita menetapkan berarti ada unsur kesamaan dengan makhluk. Itu yang mereka maukan. ثم اختلفوا في المرا في المراد بهما هل هو القوة أو النعمة. Kemudian mereka berselisih tentang yang dimaksud dengan kedua tangan itu, apakah dia bermakna al-quwah, kekuatan, awin ni'mah atau kenikmatan, bukan tangan secara hakikat. Wabihadzal misal, dengan contoh ini, yatabayyanu anna anna min hajai al-ahli al-madrasataini mukhtalifani mutaghayiran. Dengan contoh ini nampak jelas bahwa manhaj dua pegiat madrasah tersebut berbeda dan berselisih. Wala yumkinu ba'da hadha taghayyur an yajma'na ay yajtami'a fi wasfin wahid huwa ahlus sunnah. Dan tidak mungkin setelah perbedaan tersebut untuk dikumpulkan pada satu sifat, yaitu sifat ahlus sunnah. Karena tadi konteks pertanyaannya menyatakan tentang taksim ahlus sunnah. Ahlus sunnah dibagi menjadi dua, satu madrasah Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya, dan yang kedua madrasah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Sama-sama dikatakan ahlus sunnah. Idzan, jadi kalau begitu, fala budda an yakhtassa wasfu ahli sunnah bi ahadihima dunal akhar. Maka mesti agar mengkhususkan diri atau dikhususkan pensifatan ahlus sunnah itu kepada salah satu tanpa yang lainnya. Tidak boleh sama-sama dikatakan ahlus sunnah. Karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat kental. Perbedaan yang sangat jelas nampak. Falinahkum bainahuma bil adl. Maka hendaknya kita menghukumi antara keduanya dengan keadilan. Walinu'ridahuma ala mizanil qisti wa huwa kitabullah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menimbang keduanya dengan timbangan keadilan, yaitu Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kalamus sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dan ucapannya sahabat serta pengikut mereka dengan baik, min salafil ummati wa a'immatiha, dari salaf dan pemimpin-pemimpin umat ini. Wa laysa fi hadzal mizan ma yadullu bi ayyi wajhin min wujuhid dilalah al-mutabiqah aw at-tadammun aw al-iltizam sarihan أو إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثانية. Dan tidak ada dalam timbangan ini, timbangan Al-Quran, timbangan Sunnah, yang menunjukkan satu sisi dari berbagai macam sisi dalil, baik itu dalam bentuk al-mutabiqah, dalilnya pas, cocok. Awit tadammun, atau dalilnya itu sifatnya tadammun, mengandung di dalamnya makna yang seperti itu. Aw iltizam sarihan, atau sekedar konsekuensi yang muncul darinya ada makna seperti itu. Nyata, jelas. Aw isyarat, atau bahkan isyarat saja minimalnya. Isyarat, ataukah iltizam, ataukah tadammun, atau mutabiqah. Empat tingkatan itu. Ternyata barakallahu fikum, laysa fi hadzal mizan, awil mizan, ma yadullu bi ayyi wajhin min wujuhid dilalah. Tidak ada satu pun, sedikit pun dari sisi mana saja yang menunjukkan seperti itu. Ala ma dhahaba ilaihi ahlu al-madrasati tsaniyah, atas pendapat yang dipegang oleh pegiat madrasah yang kedua, Bal fi hadzal mizan ma yadullu dalalatan sharihatan aw zahiratan aw isyariyah ala ma dhahaba ilaihi ahlul madrasatil ula. Bahkan dalam timbangan itu, dalam timbangan Al-Qur'an was sunnah yang menunjukkan dalalatan sharihah, dalil yang jelas, zahir, nampak, atau sekedar isyarat misalnya, atas apa yang dipandang, diyakini oleh ahlu al-madrasati al-ula, yaitu Ibnu Taimiyah wa talamidihi. Wa ala hadha, atas dasar itu, fayata'ayyanu an yakuna wasfu ahli sunnati khasan bihim. Maka ditakyin, dipastikan secara individu bahwa sifat ahlus sunnah itu khusus kepada mereka. Tidak boleh mensifati al-maturidiyah, al-asyairah dengan sifat ahlus sunnah. Naam, khasan bihim. Ini khusus bagi mereka. La yusyarikuhum fihi ahlul madrasati tsaniyah, tidak bergabung bersekutu padanya pagiat madrasah yang kedua. Li andal hukma bimusyarakatihim iyahum jawrun. Karena menghukumi mereka juga bergabung di dalamnya, masuk dalam kategori penyebutan ahlu sunnah, ini kezaliman. Wajam'un bainad diddain, dan mengumpulkan dua hal yang sebenarnya saling bertolak belakang, tapi dipaksa. Dipaksa untuk bergabung. Wal jawru mumtani'an syar'an, padahal kezaliman itu dilarang secara syar'i. Wal jam'u bainad diddaini mumtani'un aqlan, sementara menggabungkan dua hal yang saling bertolak belakang itu terhalang secara akal. Terhalang, tidak bisa diterima dalam tinjauan akal. Wa amma qaul ahli al-madrasati tsaniyah, adapun ucapan pegiat madrasah kedua, al-muawwilin, yang mereka mentakwil, tadi kan disebutkan mereka itu memiliki sifat, na'am, wa ma mauqiful muslimu minal ulama al-muawwilin, bagaimana sikap seorang muslim terhadap para ulama yang melakukan takwil. Ucapan ini, barakallahu fikum, al-muawwilin, orang-orang yang melakukan takwil, la mani'a min ta'wili asma'illahi wa sifatih idza lam yata'arab hadza ma'a nassin syar'i. Sebenarnya tidak terhalang, tidak terlarang mentakwil nama dan sifat-sifat Allah ketika tidak bertentangan dengan nas syar'i. Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Fanaqul, maka kita katakan, kata Syekh, mujarradu sarfil lafzi an zahirihi bila dalilin syar'i mukhalifun lid-dalil. Sekedar memalingkan lafaz dari zahirnya tanpa adanya dalil syar'i, itu bertentangan dengan dalil, menyelisihi dalil. Wa qauluna 'ala Allah ta'ala bila ilmin, dan berbicara atas Allah tanpa ilmu. Wa qad harrama Allah ta'ala dzalik, dan Allah telah mengharamkannya berbicara tanpa ilmu. Fi qawlihi, dalam ayatnya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Pada penggalan kalimat ini, Allah haramkan at-taqawul 'ala Allahi bighairi 'ilmin, Allah katakan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qawluhu, dan juga wa qawlihi wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Wa haula'il mu'awwiluna li asma'illahi ta'ala wa sifatihi laisa lahum ilmun ma'thurun fi ma awwaluha ilai. Dan mereka para ahli ta'wil itu yang menta'wil nama dan sifat-sifat Allah, mereka tidak punya ilmu yang mereka warisi atas ta'wil yang mereka lakukan. Wala nazar ma'kul, dan juga cara pandang yang masuk akal. Siwa syubah yahtajuda biha yunaqidu ba'duha ba'dan. Selain daripada syubhat yang mereka berdalil dengannya, yang sebenarnya syubhat itu na'am saling membantah satu dengan yang lainnya, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. وَيَلْزَمْ عَلَيْهَا مِنَ النَّقْسِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ, dan juga melazimkan merendahkan zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَحْيِهِ أَكْثَرْ, وَوَحْيُهُ أَكْثَرْ مِمَّا زَعَمُوهُ مِنَ النَّقْسِ فِي إِثْبَاتِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَيْسَ هَذَا مَوْضُوعُ الْبَسْطِ فِي ذَلِكَ. Dan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak dari apa yang mereka sangka berupa perendahan na'am terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap nama dan sifat-sifat Allah, maka wahyu Allah begitu banyak dalam menetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan zahirnya. Namun ini bukan tempatnya untuk kita berpanjang lebar dalam urusan ini. Wa innama al-maqsud bayan anna wasf ahli sunnah la yumkinu an yu'ta li ta'ifataini yataghayyar manhajuhuma ghayat at-taghayyur. Namun yang kita maksudkan adalah penjelasan bahwa sifat ahlus sunnah tidak mungkin diberikan kepada dua kelompok yang manhajnya berbeda-beda pada puncak perbedaan. Wa innama yastahiquhu man kana qawluhu muwafiqan li sunnati faqat. Yang pantas adalah untuk diberikan gelar ahlus sunnah padanya siapa yang ucapannya sesuai dengan sunnah saja. Wala raiba anna ahlal madrasatil ula ghair al muawwilin, dan tidak diragukan bahwa ahlus sunnah ahlu al madrasatil ula, pegiat madrasah yang pertama, yaitu Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya, yang bukan ahlu ta'wil, ahakku bil wasfil mazkur min ahli al madrasati az-zaniyah al muawwilin. Mereka lebih berhak dengan sifat yang sudah disebutkan tadi dibandingkan ahlu madrasah yang kedua, yang mereka itu ahlu ta'wil. Dan ini barakallahu fikum, ketepatan hukum tadi, kecocokan nama itu bagi mereka, liman nadhara fi man hajai fi min hajaihima bi ilmin wa insaf. Bagi orang yang memandang dan melihat manhaj keduanya dengan ilmu dan insaf, dengan keadilan. Bukan mengikuti hawa nafsu. Naam. Fala yasihu taqsim ahli sunnah ila at-ta'ifataini bal hum ta'ifatun wahidah. Dan tidak pantas membagi ahli sunnah kepada dua kelompok. Kelompoknya Ibnu Taimiyah dan kelompoknya Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan ahlus sunnah itu ta'ifatun wahidah. Satu kelompok saja. Wallahu ta'ala alam isawab. InsyaAllah kita pending sedikit. Nanti kita lanjut sekitar 10 menit ke depan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bab. Adapun alasan mereka dengan ucapan al-Imam Ibnu al-Jauzi dalam bab ini, fanaqul aqwalu ahli ilmi yuhtajju laha wa la yuhtajju biha. Maka ucapan para ulama, na'am, ini dijadikan dalil ketika mencocoki dalil. Dijadikan sebagai pendapat tatkala mencocoki dalil. Falaysa kul qawlu aw falaysa qawlu wahidin min ahli al-ilm bihujjatin 'ala al-akharin. Tidaklah ucapan satu orang alim itu menjadi hujjah atas alim yang lain. Yang dijadikan hujjah ketika ada dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah yang kalamnya mencocoki dalil. Karena kita tidak dididik untuk bersikap apa? Taklid kepada siapapun dari kalangan alim. Wa amma qawluhum innal imama Ahmad awwala fi hadis, adapun ucapan mereka bahwa Imam Ahmad menta'wil hadis, qulubu bani Adam baina asba'aini min asabi' ar-Rahman. Baina asba'aini min asabi' ar-Rahman, bahwa Imam Ahmad menta'wil hadis, hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah. Dan hadis al-hajarul aswad yaminullahi fil ardi. Hajar aswad itu tangan kanan Allah di bumi. Wa qawlahu ta'ala, dan juga menta'wil firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Fanaqul, maka kita katakan, la yasihhu anil imami Ahmad rahimahullah annahu ta'awwala al-hadithaini al-madhkurain. Tidak sahih dari Imam Ahmad bahwa beliau menta'wil dua hadis yang disebutkan. Kala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil fatawa, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam fatawa halaman 398 juz yang kelima dari Majmu' Ibn Qasim, wa amma ma hakahu Abu Hamid al-Ghazali min anna Ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati asya. Adapun yang dihikayatkan, yang disebutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, pemilik kitab Ihya Ulumuddin, bahwa Imam Ahmad tidak menta'wil kecuali pada tiga. Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ardi, Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di bumi. Dan yang kedua, qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman, hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah. Dan yang ketiga, wa inni ajidu nafsar rahman min qibalil yaman, aku mendapati nafas ar-rahman dari arah Yaman. Fahadihi al-hikayah kadhibun ala Ahmad. Beliau menyatakan hikayat ini dari ucapan Al-Ghazali dusta terhadap Al-Imam Ahmad. Lam yanqulha ahadun anhu bi isnad. Tidak ada seorang pun yang menukilkan dari Al-Imam Ahmad dengan isnad, wala ya'rifu ahadun min ashabihi naqla dzalika anhu. Naam, dan tidak satu orang pun dari murid-murid Al-Imam Ahmad yang tahu penukilan itu dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini ucapan Al-Imam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Qasim rahimahullahu taala. Wa amma qawluhu taala, adapun firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya bersama kalian dimanapun kalian berada, fa innal imama Ahmad lam yata'awwalha, Imam Ahmad tidak mentakwilnya, wa innama fassaraha bi ba'di lawazimiha, tetapi hanya mentafsirkan dengan sebagian lawazim, konsekuensi yang muncul dari ayat itu. Wa huwa al-ilmu raddan ala al-jahmiyah, yaitu al-ilmu, maksud al-ma'iyah di sini, na'am, Allah bersama kalian itu bukan ma'iyah, zatiyah. Allah berkumpul menyatu dengan dalam zat, dengan zatnya bersama hambanya. Naam. Tetapi yang senantiasa bersama Allah, naam, atau Allah bersama kita adalah kebersamaan apa? Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu mustawin ala arsyi. Allah beristiwa di atas arsynya. Ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah, alladzina fassaruha bi khilafil murad biha, yang mereka menafsirkan berbeda dengan yang dimaukan. Haitsu za'amu annaha taqtadi kaunallahi ta'ala fi kulli makanin bi dzatihi. Di mana mereka menyangka, meyakini bahwa itu menuntut, ayat ini menuntut, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka menyatakan bahwa ayat ini menuntut keberadaan Allah berada di semua tempat dengan zatnya. Allah ada di Amerika, di Surabaya, naam, di Sumber Sala, ya, di Bali, di Lombok, di mana-mana. Ta'ala Allahu an qawlihim, maka Allah maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Akan melazimkan kalau seperti ini Allah itu banyak. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fassaraha bi ba'di lawazimiha, mentafsirkan dengan sebagian lawazimnya, konsekuensi dan yang dituntut oleh ayat itu. Fabayyana rahimahullahu ta'ala anna al-ma'iyyata huna bima'na al-ihatah bil-khalqi allati min jumlatiha al-ilmu bihim. Maka beliau menjelaskan bahwa al-ma'iyyah di sini, wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, maknanya adalah al-ihatatu bil-khalqi, melingkupi makhluk. Allah melingkupi seluruh makhluk ini. Naam, yang termasuk dari jumlahnya adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala melingkupinya. Wadhalika annal ma'iyyah la taqtadi al-hulul wal-ikhtilat. Karena al-ma'iyyah, kebersamaan, itu tidak menuntut adanya peleburan dan ikhtilat, penyatuan, harus nempel. Bal hiya fi kulli mawdi'in bihasabih. Bahkan kalimat al-ma'iyyah ini pada setiap tempat yang sesuai dengan apa yang pantas baginya untuk diterapkan. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan, saqani labanan ma'ahuma, aku minum susu bersamanya ada air. Wa yuqal sallaitu ma'al jama'ah, aku salat bersama jama'ah. Wa yuqal fulanun ma'ahu zaujatuhu, si fulan istrinya bersamanya. Fa fil mithalil awal, dalam contoh yang pertama, iktadat al-mazaj wal ikhtilat. Pada contoh pertama, aku minum susu campur air. Contoh ini barakallahu fikum menuntut adanya perpaduan dan percampuran. Kamu tidak minum susu dari kaleng lalu habis itu minum air dari gelas. Tidak. Tapi diaduk menjadi satu. Wa fi tsani, dan yang kedua, iktadat al-musyarakah fil makan wal amal bidun ikhtilat. Menuntut adanya musyarakah. Persekutuan, kebersamaan dalam tempat dan amalan perbuatan kita sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama berdiri dan seterusnya tanpa ikhtilat, harus menyatu. Wa fi tsalits, pada contoh yang ketiga, iktadat al-musahabah wa illam yakun ishtaraka fi makanin aw amal, menuntut adanya al-musahabah, pertemanan, yakni suami istri meskipun dia tidak harus berada di satu tempat atau pada satu pekerjaan yang sama. Naam, artinya dia masih bersama, belum terpisah dan mengalami kegagalan cinta. Naam. Wa idza tabayyana anna ma'na al-ma'iyah yakhtalif bihasab ma tudafu ilayhi. Di sini kan ada kalimat ma'a. Sakani labanan ma'ahuma. Aku minum susu bersama air, campur air. Sallaitu ma'a al-jama'ah. Aku salat bersama jama'ah. Yang ketiga, yuqal fulanun ma'ahu zawjatuhu. Bersama istrinya. Ada kalimat apa? Ma'iyah. Maka barakallahu fikum, idza tabayyana anna ma'na al-ma'iyah, kalimat ma'iyah itu, yakhtalif bihasabi ma tudafu ilaih. Itu berbeda maknanya sesuai dengan yang diidhafahkan kepadanya, yang disandarkan kepadanya. Fa inna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi takhtalif an ma'iyatil makhluqina limithlihim. Maka ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya berbeda dari ma'iyah makhluk kepada sesama. Artinya apa? Kalau makhluk saja, nah, penggunaan ma'iyah itu tidak sama, bagaimana kemudian akan disamakan antara Allah dengan makhluknya? Wala yumkin an taqtadiyal mazat wal ikhtilat, yang tidak mungkin untuk menuntut adanya perpaduan dan penyatuan serta peleburan. Awil musyarakah fil makan, atau bersekutu dalam tempat. Sama-sama di Jember, sama-sama di Bali, sama-sama di Lombok, dan di mana-mana. Lianna dzalika mumtani'un 'ala Allah 'azza wa jalla, karena itu terhalang bagi Allah, enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Li thubuti mubayanatuhu lil khalqihi wa 'uluwuhu 'alaihim, karena adanya perbedaan Allah dengan makhluknya dan ketinggian Allah dari mereka, dari makhluk. Allah mustawin 'ala 'arsyi. Wa ala hadha yakunu ma'ana, oleh karena itu Allah bersama kita, ya. Wa huwa 'alal 'arsy fawqa as-samawat, tapi dia di atas arsy, di atas langit-langitnya. Wa li'annahu muhitun bina 'ilman wa qudrah wa sultanan wa sam'an wa basaran wa tadbiran, karena Allah melingkupi kita dengan ilmunya, kekuasaannya, na'am kerajaannya, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya. Wa ghairu dzalika mimma taqtadhihi rububiyyatuhu, dan yang lainnya dari apa yang dituntut oleh rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza fassaraha mufassirun bil ilmi, kalau seorang mufassir menafsirkannya dengan kebersamaan ilmu, lam yakhruj biha an muqtadaha, itu tidak keluar dari tuntutan syar'inya, tidak keluar dari tuntutannya. Walam yakun muta'awwilan, dan bukan menta'wil, illa inda man yafhamu annal ma'iyah al musyarakah fil makan awil mazaj wal ikhtilat ala kulli hal, kecuali akan difahami sebagai ta'wil oleh orang yang memahami bahwa ma'iyah itu maknanya musyarakah fil makan, ada sama-sama di sebuah tempat atau berpadu dan bersatu pada semua keadaan. Wa qad sabaqa anna hadha laysa bimuta'ayyin fi kulli hal. Hada binisbati lima nuqila anil imami Ahmad fi ta'wili hadhihi an-nusus as-salata. Ini terkait apa yang dinukilkan dari Imam Ahmad tentang takwil tiga nas tadi. Amma bin nazari laha min haitsu hiya. Adapun jika ditinjau dari asalnya, faqad taqaddama qariban annahu la ta'wila fil ayatil karimah idza fassaraha mufassirun bil ilmi. Maka sebagaimana baru saja berlalu bahwa tidak ada takwil dalam ayat Al-Qur'an jika ditafsirkan seorang mufassir dengan ilmu, li'annahu tafsirun laha bi ba'di muqtadayatiha. Karena itu sebenarnya tafsir dengan sebagian tuntutannya, la naqla laha 'anil ma'na alladhi taqtadihi, bukan perpindahan memalingkan dari makna yang dituntut oleh ayat atau nas tersebut. Wa amma hadits, adapun hadits ini sedang meluruskan apa yang disebarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun hadits, inna quluba bani Adam kulliha baina asbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yasrifuhu haitsu yasha. Inna quluba bani Adam kullaha baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati bani Adam seluruhnya di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati yang ia palingkan sesuai dengan kehendaknya. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Qadar dalam bab yang ketiga nomor yang ke-17 halaman 2045. Walaysa fihi ta'wilun inda ahli sunnati wal jamaah. Di sini tidak ada ta'wil di sisi ahlu sunnah. Haitsu yu'minuna bima dalla alaihi min isbatil asabi' lillah. Kenapa? Mereka menyatakan di sini tidak ada ta'wil. Karena ahlus sunnah mengimani apa yang ditunjukkan adalah adanya penetapan al-asabi' lillah. Allah itu punya jari jemari. Ala wajhil la'iq bihi. Dalam bentuk yang sesuai dan pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian ketika dikatakan berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah, lantas kamu bilang, apa sama ya? Ada ruas-ruasnya, ada kukunya, ya. Kadang kukunya bisa lepas. Gitu. Jangan berpikir ke arah sana, itu namanya mentakif, mentansil. Nah, Allah sudah menetapkan untuk dirinya al-asabi, jari-jemari. Dan kita katakan menetapkan adanya al-asabi' ala wajhil la'iq bihi yang sesuai dengan Allah. Wala yalzam min kauni qulubina baina asbi'aini minha antumasal qalbu. Dan tidak melazimkan hati kita berada di antara dua jemari dari jemari Allah. Hati itu diusap, disentuh. فَإِنَّ السَّحَابَ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Bukankah awan itu diatur oleh Allah antara langit dengan bumi? وَلَا يَمَسَّ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضِ. Dan Allah tidak mengusap langit dan bumi. Tidak menyentuh. Apa namanya? Awan itu tidak menyentuh, bersentuhan dengan langit dan bumi. فَكَذَلِكَ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يستلزم ذلك المماسح. Kalau dikatakan bahwa hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah, maka tidak melazimkan harus disentuh hati kita. Nah, hati kita menghadap ke sana, tinggal Allah sentuh dibalik begini. Nah, Wa amma hadis al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ardi. Adapun hadis bahwa Hajar Aswad tangan kanan Allah di bumi. Faqad qala fihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Fatawa halaman 397 juz yang ke-6, na'am, dalam majmu' Ibnu Qasim, faqad ruya 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi tapi tidak sabit, tidak sahih. Wal masyhur innama huwa 'an Ibnu Abbas. Namun yang masyhur ini dari Abdullah Ibnu Abbas, beliau menyatakan al-hajarul aswad yaminullahi fil ardi. Faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safaha Allah wa qabbala yamina. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di bumi. Maka siapa yang mengusap Hajar Aswad dan menciumnya, maka seakan-akan dia mengusap dan mencium tangan kanan Allah. Di halaman 44 juz yang ketiga dari Majmu' Fatawa kumpulan Al-Imam Ibnu Qasim, sarihun fi anna al-Hajar al-Aswad laysa huwa sifatullah wala nafsa yamini. Ini jelas ya, dalam halaman yang ke-44 juz yang ketiga ya, ini jelas bahwa Hajar Aswad itu bukan sifat Allah. Seakan-akan yang di tadi katakan Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di bumi ya, seakan-akan itulah tangan Allah secara langsung. Maka Hajarul Aswad laisa huwa sifatullah, itu bukan sifat Allah berupa tangan Allah, wala nafsa yamini, dan bukan tangan kanan itu sendiri. Li'annahu qala, karena beliau menyatakan yaminullahi fil ardi, tangan kanan Allah di bumi. Faqayyadahu fil ardi walam yutlik. Dikait, dibatasi dengan kalimat bumi, tidak disebutkan secara mutlak. Fayaqul yaminullah, dengan menyatakan tangan kanan Allah. Sekiranya beliau menyatakan al-hajarul aswad yaminullah, Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah. Tapi di sini ada kaitnya, yaminullahi fi, di mana? Fil ardi. Nah, jadi barakallahu fikum, coba anda tanya. Tangan kanan Allah itu apa namanya? Hajar Aswad itu apa? Tangan kanan Allah di bumi. Alhamdulillah. Cukup untuk menghilangkan ngantuk. Baik. Wa hukmul lafadz al-muqayyad yukhaliful mutlaq. Jadi hukum lafadz yang muqayyad, dikaitkan dengan sesuatu, itu berbeda dengan yang disebutkan dengan sifat mutlak. Faham ini? Tayyib. Wa qala, dan beliau menyatakan, faman qabbalahu wa safahahu faka'annama safahallaha wa qabbala yamina. Siapa yang menciumnya dan mengusapnya, seakan-akan dia mengusap dan mencium tangan kanan Allah. Wa ma'lum annal musyabbah ghair al musyabbah bihi. Perhatikan. Sebagaimana dimaklumi bahwa al musyabbah, ya, yang diserupakan, ghair al musyabbah bihi, berbeda dengan yang diserupakan tadi. Jadi tidak sama antara mencium Hajar Aswad dan mengusapnya dengan langsung mencium tangan kanan Allah. Menggunakan kalimat apa? Faka'annama, seakan-akan. Paham ini? Baik. Qultu, aku katakan, kata Syekh, wa ala hadza fala yakunul haditsu min sifatillahi ta'ala allati awwalat ila ma'na yukhalifu adh-dhahir fala ta'wila fihi aslan. Atas dasar itu, maka hadis ini bukan menunjukkan bahwa ini termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditakwil kepada makna yang menyelisihi zahirnya, maka di sini sama sekali tidak ada takwil. Wa amma qauluhum inna hunaka madrasatayn ihdahuma madrasah Ibn Taymiyah wa yuqal nisbah hadhihi almadrasah ila Ibn Taymiyah wa tawahhama annahu lam yusbaq ilaiha. Kemudian ucapan mereka bahwa di sana ada dua madrasah, yang pertama apa tadi? Madrasah Ibn Taymiyah. Maka dikatakan bahwa penisbahan madrasah kepada Ibn Taymiyah ini memberikan faham, ya, memberikan waham, dugaan bahwa pemahaman dan manhajnya Al-Imam Ibn Taymiyah itu tidak ada sebelumnya. Faham maksudnya? Berarti bukan ada, tidak ada salaf Ibn Taymiyah dalam perkara ini. Seakan-akan Ibn Taymiyah lah yang meletakkan manhaj tersebut bahwa dalam memahami asma wa sifat itu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil. Naam. Wa hadha khata', ini salah. Fa inna ma dhahaba ilaihi Ibn Taymiyah huwa ma kana alaihi salafus salih wa a'immatul ummah. Karena apa yang difahami dan dipegang oleh Ibn Taymiyah adalah yang memang sudah difahami dan dipegang oleh salaf dan a'immahnya umat ini. Falaysa huwalladhi ahdatha hadhihi al-madrasah kama yuhimuhu qawlu al-qail alladhi yuridu an yuqallila min sya'niha wallahu al-musta'an. Bukan beliau yang mengadakan madrasah ini, yakni pemahaman dan manhaj tadi, sebagaimana yang dia kesankan oleh si pengucap yang sebenarnya ingin merendahkan kadar kedudukan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Taib, ana terjemahkan saja. Adapun sikap kita dari para ulama ahli ta'wil, maka kita katakan, barang siapa yang kita ketahui dari mereka husnun niyah, kebaikan niat, niatnya baik, dan dia memiliki jasa besar dalam agama, dan dia seorang yang terkenal dalam mengikuti sunnah, cuma keliru, fahuwa ma'zur bi ta'wilihi sa'ir, maka dia diberi uzur karena ta'wilnya yang dibolehkan, yakni kalau seorang itu memang memiliki syurut al-ijtihad, dia memang pantas dan boleh berijtihad. Tapi qadarullah, dia keliru dalam ijtihadnya. Dia masih mendapatkan pahala. Pahala ijtihadnya. Naam. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, nanti akan disebutkan di sini ternyata. Tapi kita lanjut. Tetapi uzurnya, uzur bagi dia karena dia memang tidak diberikan taufik untuk bisa sampai kepada al-haq, tidak menghalangi untuk dikatakan jalannya salah yang menyelisihi apa yang dipegangi oleh as-salafus saleh berupa sikap membiarkan nas sesuai dengan zahirnya. Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah Al-Yamani, Al-Imam Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, menyatakan dalam ucapan beliau yang baru saja tadi malam diposting di Telegram Minhajus Sunnah Merauke yang dipandu oleh Al-Ustaz Ali Nurdin hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, di sana ada ucapan Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah. Terkadang Allah menjadikan seorang alim itu tergelincir ke dalam kesalahan. Terkadang kekeliruan. Karena memang ini kita ramu bahasanya. Kita campur adukan dengan yang lain. Karena memang tidak ada seorang pun yang maksum. Tidak ada seorang pun yang maksum. Lah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala yuqi'u, menjadikan terjatuh sebagian orang-orang saleh, sebagian ulama ke dalam kesalahan dalam rangka menguji orang lain. Menguji pengikutnya, apakah dia mengikuti dalil ataukah dia tertipu dengan apa? Dengan kewibawaan, dengan fadilah yang ada pada alim tersebut. Maka siapapun seorang alim, na'am, memberikan sebuah fatwa yang tidak dibangun di atas dalil, na'am, tidak dibangun ucapannya di atas hujjah, sebagaimana kata ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli, setiap orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya. Fa barakallahu fikum. Ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita tertipu dengan kesalehannya ataukah kita lebih mengedepankan dalil. Al-haqqu ahabbu ilaina minhu. Al-haq lebih kita cintai dibandingkan pribadi tertentu. Kapan seorang pribadi, seorang alim, seorang ustaz keliru, seberapapun besarnya cinta kita kepadanya, kalau ada sudah yang menasihatinya, na'am barakallahu fikum, ternyata tidak mau beralih dari pemikiran yang salah, ya sudah ditinggal, al-haq lebih kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk bersikap insaf, bersikap adil, dibimbing di atas hujjah, tanpa terbimbing, terkungkung dalam taklid al-a'ma, dalam taklid buta. Maka manhaj as-salafus salih adalah ijra'un nusus ala zahiriha. Biarkan nas itu sesuai dengan zahirnya dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh zahir dari nas itu tanpa mentakyif, tanpa mentamsil. Naam. Karena berbeda. Wajib untuk dibedakan antara hukum kepada sebuah ucapan dan hukum terhadap pengucapnya. Kita katakan, ya, berbeda hukum antara sebuah perbuatan dengan pelakunya. Sebuah perbuatan kalau salah, kita katakan itu perbuatan yang salah. Tapi yang melakukannya, mungkin dia dimaafkan karena dia tidak tahu. Hukumnya belum sampai kepadanya, dia beristihad ternyata keliru, maka kita katakan dia mendapatkan uzur. Naam. Maka Syekh menyatakan, fal qaulul khata idza kana sadiran an istihad wa husni qasdin la yudhammu alaihi qa'iluhu. Ucapan yang salah jika muncul bersumber dari istihad dan tujuan baik, tujuannya sebenarnya ingin sampai kepada al-haq tapi tidak mendapatkan taufik, maka tidak dicela pelakunya, bal yakunu lahu ajrun ala ijtihadihi, bahkan dia mendapatkan ajr, pahala atas ijtihadnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza hakama al-hakimu fastahada lahu, na'am, idza hakama al-hakimu fastahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fastahada thumma akhta'a falahu ajrun, muttafaq alaih. Jika seorang hakim menghukumi dan dia berijtihad kemudian benar, dapat dua pahala. Kalau dia menghukumi dan berijtihad kemudian salah, dia mendapatkan satu pahala. Wa amma wasfuhu bidhalal fa in urida bidhalal ad-dhalalatul mutlaq alladhi yadhammu bihi al-mawsuf wa yumqatu alaihi. Adapun sifat dikatakan sesat, kalau yang dia maksudkan kesesatan secara mutlak, yang kemudian ia dicela dengan sifat itu, dihukum karenanya, fala fahadha la yutawajjahu fi mithli hadha al-mustahid. Tidak boleh kita arahkan kepada mustahid seperti itu. Ada seorang alim yang keliru dalam istihadnya, kita katakan dia sesat. Nah, lah. Yang kita tahu ada darinya ilmu, husnun niyah, na'am, dan dia memiliki jasa besar dalam agama dan diketahui ittiba'us sunnahnya. Tapi kalau diinginkan dengan dalal, kesesatan, di mana ucapannya itu berbeda dengan yang benar, ya, tanpa ada perasaan untuk mencela, fahadza la ba'sa bih. Ini tidak mengapa. Makanya barakallahu fikum, berbeda hukum para ulama. Kesalahan yang muncul dari sebagian a'immah Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Asqalani, muncul dari mereka-mereka beberapa kesalahan. Nah, dan kita ketahui ittiba mereka kepada sunnah, pembelaan mereka kepada sunnah, yang seandainya ada yang mengingatkan atas kesalahan itu, mereka bisa rujuk darinya. Nah, mereka menyatakan para ulama, dua imam ini dan yang semisalnya, ini ma'zur, mendapatkan uzur. Berbeda kalau kesalahan yang muncul semisal, yang datang dari Hasanul Banna dan Sayyid Qutub, serta yang semisalnya dari tokoh-tokoh ikhwan al-muslimun, itu berbeda. Itu berbeda. Termasuk Yusuf al-Qardawi yang memang banyak diingatkan oleh para ulama, namun tidak digubris. Tapi terakhir, kata beliau, لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ ضَلَالًا مُطْلَقًا, karena seperti ini bukan dalal secara mutlak, لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْوَسِيلَةِ صَوَابٍ, karena caranya sebenarnya benar. Dia sudah berijtihad. حَيْثُ بَذَلَ جُهْدَهُ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ, dia sudah mengerahkan kesungguhannya, kemampuannya, agar sampai kepada al-haq, لَكِنَّهُ بِاعْتِبَارِ النَّتِيجَةِ, tapi ditinjau dari sisi hasil yang ia dapatkan, dalalun, adalah kesesatan, kekeliruan, kesalahan yang kita bahasakan tidak diberikan taufik untuk ijtihadnya benar, haitsu kana khilaful haq, karena berbeda dengan al-haq. Wa bihadha tafsil, maka dengan rincian ini, yazulul iskal wa tahwil, maka hilanglah kebingungan dan keheranan. Wallahul musta'an. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.